Ya, Rav, baik. Kemudian, ya, ada berikutnya. Nah, berikutnya, bab silatil mar'ati, silatil mar'ati ummaha wa laha zawjun. Silakan. Qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa qala al-Lais haddathani Hisham an Urwa an Asma qalat qalimat tunni wa hiya mushrika في أهل قريش ومدتهم إذ عاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع عليها فاستقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة قال نعم سلا أمك سلي سلي سلي أمك سلي أمك طيب kemudian masih terus حدثنا يحيى حدثنا الليث عن أخيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال فما يأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والصدقات والأوقاف والصلاة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث 5,999. وقال الليث berkata الليث إمام الليث berkata حدثني هشام بن عروة بن الزبير حدثني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أسماء قالت ini sebenarnya hadis ini sama dengan hadis sebelumnya. Qalat qadimat ummi wa hiya musyrikah. Datang kepada saya ibu saya dan beliau dalam keadaan musyrikah. Fi ahdi Quraisy wa muddatihim. Itu maksudnya di sini di zamannya Quraisy dan di masa mereka. Ya, di masa Quraisy di sini nama suku. Iz ahadun nabi dan mereka ketika itu sedang dalam perjanjian dengan Nabi SAW. Ya, ada melakukan mu'ahadah, yaitu ada perjanjian dengan Nabi SAW. Dan keadaannya ketika itu, ibunya Asma ma'a abiha, yaitu bersama dengan bapaknya ibu tersebut. Ya, berarti dengan kakeknya. Baik. Fastaftaitun Nabi SAW, maka aku pun istifta itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku meminta fatwa. Jadi istifta itu meminta fatwa. Saya meminta fatwa. Itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu, maka aku berkata kepada Nabi, Inna ummi qadimat wa hiya raghibah. Sesungguhnya ibu saya datang wahia rawibah dan beliau ibu saya itu dalam keadaan rawibah kepingin yaitu kangen kepingin sama saya ingin bertemu saya Rasulullah. Apakah boleh saya untuk melayani beliau? Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, na'am sili ummaki, iya. Sambunglah tali hubungan dengan ibu kamu. Itu walaupun musyrik berarti tetap wajib bagi kita untuk menyambung tali kebaktian kepada mereka. Baik, kemudian hadis 5,980. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya, haddatsana Al-Layth, an Uqail, an Ibn Shihab, an Ubaidillah bin Abdillah, anna Ibn Abbas, anna Abdullah Ibn Abbas, akhbarah, anna Aba Sufyan, akhbarah, anna Hiraql, arsala ilayhi, faqal, mimma ya'mur, يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. حدثنا يحيى من جرير بن يحيى